Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدان جمعة رحماني ورحمكم الله القرآن الكريم yang الله جل وعلا turunkan untuk manusia adalah pegangan hidup manusia yang menjadikan sebab hati-hati mereka suci dan menjadikan hidup mereka terarah dan menuju ridha Allah Jalla wa'ala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan yang mulia ini, ada sebuah surah dari suratul Quran. Marilah kita renungkan makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Surah yang kita maksud adalah suratul Ikhlas. Surah yang azimah, surah yang sangat agung. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah tentang sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Serombongan musyrikin datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, unsub rabbaka ya Muhammad, wahai Muhammad, sebutkan tentang siapa Rabbmu. Maka turunlah suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas adalah surah yang di dalamnya menyebutkan sifat Allah Jalla wa Ala, sifatul Rahman. Sifatul Rahman. Dan barang siapa yang mencintainya, membacanya, mentadaburinya, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Jalla wa Ala. Ini diantara keutamaan yang lain dari suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas adalah sifatul Rahman. Surat yang di dalamnya disebutkan sifat Allah Ar-Rahman. Dan sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Rawal Imamul Bukhari rahimahullah. Diriwayatkanlah Imamul Bukhari rahimahullah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam mengutus pasukan perang. Dan Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk salah seorang sahabat menjadi amir bagi pasukan perang tersebut. Selama perjalanan, selama melakukan tugas, amir yang ditunjuk oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengimami para sahabat dan mengakhiri bacaan solatnya dengan suratul Ikhlas. Setiap membaca pada rakaat ditutup dengan suratul Ikhlas. Ketika kembali dari peperangan, para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajmain menceritakan itu kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah, amir kita, setiap kali sholat dia menutup dengan bacaan suratul ikhlas. Maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada para sahabat, saluhu, tanya dia, li ayyi syai'in yasna'u dhalika, tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Maka ketika ditanya, sahabat ini menjawab, fa innaha sifatur rahman, karena suratul ikhlas di dalamnya ada sifat ar-rahman, sifat Allah azza wajal, wa uhibbu an aqra'a biha, dan saya suka untuk selalu membaca surat ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat, akhbiru, kabarkan kepada dia, sesungguhnya Allahu jalla wa ala mencintainya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Iya. Membaca suratul ikhlas, meyakini apa yang ada di dalamnya adalah sebab kita mendapatkan kecintaan Allahu jalla wa ala. Siapa yang tidak mengharapkan cinta Allahu jalla wa ala? Masing-masing kita mungkin akan mengatakan saya cinta kepada Allah. Namun permasalahannya bukan permasalahan saya mengatakan saya mencintai Allah, namun permasalahannya apakah Allah mencintai kita atau tidak. Maka wajib bagi kita untuk menempuh sebab-sebab agar kita mendapatkan kecintaan Allahu jalla wa ala. Di antaranya adalah mentadabburi Al-Qur'anul Karim, mentadabburi suratul ikhlas, mengetahui maknanya dan meyakini apa yang dikandung di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, di antara keutamaan yang lain dari suratul ikhlas, suratul ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u suratul ikhlas yuraddiduha. Ada seorang sahabat mendengar sahabat yang lain sedang membaca suratul ikhlas dan diulangi suratul ikhlas itu dibaca berkali-kali. Maka sahabat ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, seakan-akan menganggap itu sebagai sesuatu yang sedikit. Namun ternyata Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya suratul ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suratul ikhlas juga ruqyah. Ruqyah asyifa, sebab kesembuhan dari penyakit, dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan adalah Nabi alaihi salatu wasalam setiap kali beliau akan tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau membaca suratul ikhlas dan dua surat yang lain, suratul falak dan suratul nas. Dibaca tiga surat ini sembari meniupkan kepada dua telapak tangan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengusapkan pada wajah beliau dan bagian depan tubuh beliau dan seluruh bagian yang mungkin dicapai oleh kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan itu tiga kali. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Demikian di antara keutamaan suratul ikhlas, surah yang agung, surah yang dikatakan innaha ta'dilu thulutsal Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, dan suratul ikhlas adalah sifatur rahman, sifat ar-rahman Allahu jalla wa ala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Surat ini, suratul ikhlas, diawali dengan firman Allahu jalla wa ala, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi, dia Allahu jalla wa ala adalah al-ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu jalla wa ala adalah al-ahad. Al-ahad, zat yang maha esa. Allahu jalla wa ala bersendiri. Bersendiri dalam segala kesempurnaan. Bersendiri dalam segala kemuliaan. Bersendiri dalam segala sifat-sifat yang mulia. Maka Allahu jalla wa ala adalah satu-satunya zat yang memiliki segala kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan qudrah, kesempurnaan izzah, kesempurnaan al-hikmah, kesempurnaan rahmah, kesempurnaan sifat-sifat Allahu jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tidak ada yang menandingi Allahu jalla wa ala, tidak ada sekutu bagi Allahu jalla wa ala. Dialah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Inilah makna al-ahad. Allahu jalla wa ala adalah zat yang bersendiri dalam segala kesempurnaan. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allahu jalla wa ala. Kemudian Allahu jalla wa ala berfirman, Allahu samad. Allahu jalla wa ala namanya adalah as-samad. As-samad adalah zat yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan. Zat yang kepada dialah seluruh makhluk menuju dan membutuhkan Allahu Jalla wa'ala. Iya, itulah Allahu Azza wa Jal As-Samad. Seluruh makhluk butuh kepada Allahu Jalla wa'ala. Seluruh makhluk menuju kepada Allahu Jalla wa'ala untuk memenuhi hawaij, kebutuhan-kebutuhan mereka. Kenapa? Karena Allahu Jalla wa'ala dialah zat yang al-kamil fi sifatihi, zat yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Al-alim, zat yang berilmu. Alladhi kamula fi ilmihi, yang sempurna ilmunya. Al-azim, alladhi kamula fi azamatihi, zat yang maha agung, yang maha sempurna keagungannya. Zat yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya. Zat yang maha berilmu, yang sempurna ilmunya. Zat yang maha hidup, yang sempurna hidupnya. Zat yang sempurna dalam semua sifatnya. Oleh karena itu hanya Allahu Jalla wa'ala sajalah yang berhak untuk diibadai. Hanya Allah sajalah yang manusia dan makhluk seluruhnya menuju kepada Allahu Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat yang terakhir dari suratul ikhlas, Allahu Jalla wa'ala mengatakan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. Allahu Jalla wa'ala adalah zat yang tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahu Jalla wa'ala tidak berputra dan tidak berasal dari sesuatu. Allahu Jalla wa'ala tidak butuh kepada siapapun. Allahu Jalla wa'ala ghaniyun anil alamin. Maha tidak butuh kepada alam semesta. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dan sama dengan Allahu Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa perkara yang bisa kita ambil dan kita bisa renungkan dari suratul ikhlas, surat yang agung, surah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai sifatur rahman. Semoga Allahu Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan meyakini segala sesuatu yang Allah kabarkan. Demikian pula yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang suratul ikhlas, beliau menyebutkan di dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Latifah, dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Latifah, ta'liq beliau atas kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwasanya di dalam suratul ikhlas, dalam suratul ikhlas ada tiga maqamat, ada tiga pijakan, ada tiga perkara yang kalau kita melaksanakannya dan ini memang tugas hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala dan kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Tiga maqamat tersebut, tiga pijakan tersebut, yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kewajiban kita untuk menetapkan kesempurnaan sifat bagi Allahu Jalla wa'ala. Wajib bagi kita sebagai seorang hamba meyakini kesempurnaan Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, zat yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Ini terkandung dalam firman Allahu Jalla wa'ala, Allahu Samad. Kalimat Allahu Samad, Allahu Jalla wa'ala adalah zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan. Demikian pula ada dalam kalimat ahad, Allahu Jalla wa'ala adalah satu-satunya zat yang memiliki segala kesempurnaan. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, itulah tugas hidup kita semuanya. Kita meyakini bahwasanya Allahu Jalla wa'ala memiliki al-asma'ul husna, sifat-sifat yang maha agung. Allahu Jalla wa'ala memiliki al-asma'ul husna, sifat-sifat yang maha indah. Allahu Jalla wa'ala memiliki segala kesempurnaan. Ini kewajiban kita yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-maqamul awal. Al-maqamus tsani, yang kedua, pijakan yang kedua, tugas yang kedua dalam hidup kita adalah tanzihullahu azza wa jal min kullin naqaisi. Wajib bagi kita untuk mensucikan Allahu jalla wa ala dari segala kekurangan, mensucikan Allahu jalla wa ala dari semua aib dan cacat. Itulah kewajiban kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang wajib kita sucikan dari Allahu azza wa jal, kita meyakini tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allahu jalla wa ala. Ini ada pada kalimat Allahu kul huwallahu ahad, dan juga ada dalam kalimat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu jalla wa ala disucikan dari adanya anak, Allahu subhanahu wa ta'ala disucikan dari adanya bapak, Allahu subhanahu wa ta'ala disucikan dari makhluk-makhluk yang menyamai Allah, yang menandingi Allahu jalla wa ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allahu jalla wa ala. Allahu jalla wa ala satu-satunya yang menciptakan. Tidak ada sekutu bagi Allah yang ikut menciptakan bersama Allahu azza wa jalla. Demikian pula Allahu jalla wa ala adalah satu-satunya ilahul haq, ilah sesembahan yang hak. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk diibadai. Iya, wajib bagi kita mensucikan Allahu jalla wa ala dari segala kekurangan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, al-maqam as-sani as-salis, seandainya kita meyakini bahwasanya Allahu jalla wa ala adalah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan, dan bahwasanya Allahu jalla wa ala adalah zat yang selamat dari segala aib dan cacat, maka yang ketiga, wajib bagi kita untuk menjadikan Allahu jalla wa ala sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sesembahan, satu-satunya zat yang kita semuanya, hati-hati kita bertawakal hanya kepada Allah, lesan-lesan kita berdoa hanya kepada Allah, semua ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hajat-hajat kita juga hanya kita dapatkan di sisi Allahu azza wa jal. Nama Allah as-samad maknanya adalah zat yang seluruh makhluk menuju kepada Allahu jalla wa ala. Maka wajib bagi kita semuanya untuk menyerahkan urusan kita semuanya kepada Allah, menyerahkan doa-doa kita semuanya untuk Allah, dan ibadah-ibadah kita semuanya untuk Allahu jalla wa ala. Barang siapa yang menetapi tiga maqamat ini, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.